هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menetapkan bahwasanya anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam hanya dua jenis. Allah Ta'ala menyatakan: Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى منفسركا آيات إني beliau katakan: حصر ذريتهما في نوعين. الله تعالى membatasi anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Faqtada anna al-khunsa laisa binaw'in lakin lahu haqiqatun tarudduhu ila hadhain an-naw'ain. Ini menuntut bahwa khunsa adalah hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan memiliki dua jenis kelamin. Namun kata beliau, ini bukan jenis, walaupun memiliki hakikat, tetapi kembali kepada keduanya, imma laki-laki wa imma perempuan. Di mana para fuqaha menjelaskan mana di antara keduanya yang hidup dan dominan, di mana sifat-sifat yang melekat kepadanya, maka diikutkan imma ke laki-laki ataukah ke perempuan. Cuma dua jenis inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya manusia. Namun di sana ada kelompok orang-orang aneh, tapi nyata. Yang dikenal dengan orang-orang liwat, kaum jay, istilah populernya calabai, atau istilah orang Maros makun rane, nak kewenim kunrai nak kosong urane. Nah, ini orang-orang aneh yang meninggalkan fitrahnya. Hal ini kita angkat kaum muslimin, betapa bahwa beberapa waktu yang lalu ada tulisan dalam sebuah koran yang menyebutkan bahwa homoseksual atau lesbian itu tidak ada larangan dalam agama. Profesor Dr. Keblinger, bahwasanya bentuk-bentuk atau sigoh larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak bentuknya. Bisa dalam bentuk memang pelarangan, bisa dalam bentuk Allah mengabarkan malapetaka, bencana, azab yang ditimpakan kepada mereka yang melakukan sebuah dosa, itu pun menunjukkan sebuah larangan. Bisa dalam bentuk celaan dari Allah, celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pun bentuk larangan. Bisa dalam bentuk akibat yang jelek yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ini pun bentuk larangan. Kaum muslimin a'azzakumullah, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ditakdirkan menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Insyaallah kelompok yang ketiga ini tidak hadir di sini kayaknya nih. Karena orang-orang semacam itu paling takut dengan masjid. Tidak tahu mau berdiri di sok mana. Sampai ketika sholat id yang lalu dipangkep. Itu kaum muslimin di depan yang laki-laki, yang perempuan di belakang. Di tengah-tengah ada kelompok mereka pakai jubah lagi. Pakai jubah sambil pakai make up. Bah. Aneh. Tapi nyata. Soalnya, kalau ada yang hadir di sini, dekat-dekat sinilah. Naam. Di kelompok laki-laki. Hakikat. Kaum muslimin a'azzakumullah, kita angkat beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana penjelasan para ulama dalam perkara ini. Jelas dalam banyak ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama akan keharamannya, bahkan pada puncak kekejian, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina saja dalam bentuk nakirah, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara liwat dalam bentuk ma'rifah, menunjukkan bahwasanya semua orang tahu perbuatan itu adalah perbuatan keji. Yang diperselisihkan di kalangan para ulama hanyalah apakah perbuatan homoseksual, kaum gay. Kaum gay ini jangan dikira hanya mereka yang berdandan seperti perempuan. Bahkan tak jarang laki-laki keker, juara renang, punya perilaku gay. Ya. Apakah perbuatan liwat ini lebih berat dibanding zina atau tidak? Dari sisi ini sebagian ulama menyatakan liwat lebih berat dibanding zina. Sebagian ada yang menyatakan zina lebih berat daripada liwat. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan secara rinci kekuatan pendapat yang pertama, liwat homoseksual lebih berat dibanding zina, dengan dalil-dalil yang banyak diungkap oleh beliau. Juga yang menjadi khilaf di kalangan ulama adalah cara menghukum mati pelaku-pelakunya. Adapun hukumannya, hukuman matinya, ijma' ulama, sepakat ulama, dibunuh. Tapi caranya ini yang diperselisihkan. Caranya ini yang diperselisihkan di kalangan mereka. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa saja liwat itu lebih besar dosanya dibanding zina, diantaranya di kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn Walid, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Zaid, dan banyak sekali. Nah, Al-Imam Malik Ishaq ibn Rahawai, Al-Imam Ahmad Al-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau, dan yang lainnya. Dengan beberapa alasan, ya, di antaranya adalah orang yang melakukan perilaku gay, perbuatan si Ipin suka dengan si Upin. Hah? Ini menyelisihi tabiat. Menyelisihi tabiat. Apa yang mereka sangka bahwa ini sudah Allah tetapkan sejak lahir, ini kidab, kedustaan. Ini adalah kedustaan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah hanya memberikan anak imma inasan au dhukura. kenyataan tidak ada orang tua yang melahirkan anaknya laki-laki dikasih nama laki-laki. Jelas. Perempuan dikasih nama perempuan. Tidak ada anak lahir laki-laki kasih nama Dorce, tidak ada. Ya. Hadirin yang hormat di azakumullah. Demikian pula penyebutan laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah maksiat, tidak ada maksiat yang dilaknat 3 kali dalam sebuah hadis selain perbuatan lewat. Juga tidak ada adab yang Allah timpakan satu kaum pada umat-umat terdahulu dengan berbagai macam bentuk adab kecuali pada kaum Lut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, pertama, selain dihukumi adalah zina, yang kedua menyelisihi tabiat kemanusiaan, dan yang lain sebagainya. Demikian ijma' para sahabat. Tidak ada maksiat yang lebih besar mafsadahnya dibanding perbuatan kaum gay. Ya. Sampai pada kejadian Khalid ibn Walid melihat ada seorang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut ini, melaporkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian beliau memanggil para sahabat bermusyawarah, dan Ali ibn Abi Thalib paling keras terhadap orang yang berperilaku tersebut, dan beliau mengambil pendapat agar pelakunya dibakar. Kemudian dibakar. Demikian kemarahan para salafun salih, kebencian, jijiknya mereka terhadap perbuatan ini. Sampai-sampai binatang pun tidak kita temukan ada jantan mendatangi jantan. Kok ini terjadi di kalangan manusia? Mau apa kau dengan perbuatan itu? Hadirin yang hormat di dunia azakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, Allah ta'ala tidak pernah menurunkan bala terhadap umat manusia yang lebih berat dibanding yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Mulai dari mereka dibinasakan, dalam bentuk mereka dibinasakan, di balik bumi mereka berpijak di atasnya, ditenggelamkan, kemudian dilempari bebatuan dari langit, ya, dalam banyak bentuk. Allah Ta'ala menyatakan, Falamma jaa amruna, tatkala datang azab kami, ja'alna 'aliyaha sabilaha, kami membalik tanah mereka yang di atas dibalik menjadi di bawah. Ini sudah dalam bentuk satu jenis azab. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjil, kan kami lempari mereka bebatuan dari sijjil, dari neraka. Sudah bentuk azab yang lain. Hagadah. Makanya di sebagian ulama ada yang berpendapat cara membunuh mereka dibawa ke tempat yang tertinggi kemudian dilempar turun. Dibuang turun, setelah turun dilempari batu lagi dari atas. Sebagian ulama menyatakan dibakar. Sebagian mereka disiksa sampai hilang syahwatnya, sampai mati. 6. Hakata ikhwana fidina azakumullah. Kata beliau, ya, karena beratnya perbuatan lewat homoseksual ini, ya, sampai-sampai kata beliau, takadul ardu tamayyadu idza umilat 'alaiha wa tahrubul malaikatu min aqtaris samawati wal ard idza shahaduha khasyyata nuzulil 'adzabi 'ala ahliha fayusibahum ma'ahum. Hampir-hampir bumi ini terguncang kalau ada perbuatan seperti ini dilakukan di atasnya. Dan para malaikat berlarian dari segala penjuru langit dan bumi kalau mereka menyaksikan perbuatan ini, karena mereka takut turun azab menimpa mereka yang juga bisa tertimpa kepada mereka para malaikat. La haula wa la quwata illa billah. Nah, juga kata beliau bahwasanya yang menunjukkan kengerian perbuatan ini, annallah subhanahu wa ta'ala ja'ala haddal qatil ila khairatil wali, bahwa Allah menetapkan hukuman hak bagi sepembunuh itu diberikan pilihan kepada walinya. Insya'a qutil wa insya'afa. Kalau wali yang mengatakan bunuh, dibunuh pembunuh tersebut, kalau tidak dimaafkan. Ya. Tetapi hatama qatlal luti haddan, Nabi mengharuskan hukuman had bagi pelaku liwat. Mengharuskan. Nah. Hakan yang konafi dindak ini diamalkan oleh para sahabat. Ya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya, Nabi menyatakan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapapun yang kalian temukan yang melakukan perbuatan lewat kaumnya Nabi Allah Lut, maka bunuh pelaku dan teman yang melakukannya. Ya, dibunuh. Jadi hukuman hadnya dibunuh mereka. Sabit dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lainnya. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melaknat 3 kali dalam satu hadis. Kata beliau, Ibnu Abbas, la'anallahu, Allah melaknat man amila amala qawmi Lutin. La'anallahu man amila amala qawmi Lut. La'anallahu man amila amala qawmi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut. 3 kali laknat dalam satu hadis. Dan mereka adalah memang pewaris-pewaris dari kaum Nabi Lut, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa semua maksiat itu memiliki pewaris-pewaris. Semua pelaku-pelaku maksiat di masa lampau itu memiliki pewaris-pewaris. Dan Lutiyun, orang-orang yang melakukan perbuatan lewat homoseksual, adalah pewaris-pewaris dari kaum Nabi Lut. Ikhwan fi din, azakumullah. Ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi menyatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'ala ummati 'amala qaumi Lut. Inna akhwafa ma akhafu 'ala ummati 'amalu qaumi Lut." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan yang dilakukan atas umatku adalah amalannya kaum Lut. Hakadah ikhwan fiddin. Bagaimana mereka? Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ada dalam surah Hud, ada pula dalam surah Syuara dan surah yang lainnya, menyebutkan kisah ini. Allah Ta'ala menyatakan, "Ata'tuna dzikrana minal 'alamin?" Apakah kalian mendatangi laki-laki dari kalangan manusia? Laki-laki mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki. Adapun perempuan, perempuan mendatangi perempuan, ini pun termasuk perbuatan kaum Lut, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani wa ulhika biha Ishaq, disamakan dengan pelaku-pelaku lewat adalah kaum lesbian. Ya, di mana kata beliau, wabada aidan fi qaumi Lut kanatil mar'ah sa'til mar'ah. Dan nampak juga pada kaum Nabi Lut, perempuan mendatangi perempuan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Demikian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menyatakan, innama haqqul qawli ala qawmi Lut hina istaghna an-nisa'u bin-nisa' war-rijalu bir-rijal. Bahwa hak ucapan ya terhadap kaum Nabi Lut ketika perempuan merasa cukup terhadap perempuan lainnya dan laki-laki merasa cukup dengan laki-laki. Cuma perbedaannya nanti dalam hukuman. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka pelaku-pelaku liwat ini dalam banyak bentuk penghinaan. Dikatakan mereka kaum adin. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Kalian meninggalkan apa yang telah Rabb kalian ciptakan buat kalian dari istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah siapkan istri pasangan fitrah. Orang diciptakan itu senang dengan perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah tetapkan fitrah itu. Demikian sebaliknya. Maka pelaku liwat ini melampaui batas fitrahnya. Kalau mereka katakan bahwasanya ini sudah takdir, bahwa ini sudah sifat melekat pada diri kami yang kami tidak bisa hilang dari sifat ini, sama halnya dengan pelaku maksiat lainnya, pemabuk, pezina, ya, yang mereka justru juga menyatakan bahwa kami sangat sulit lepas dari minuman keras. Kami sangat sulit lepas dari perzinahan. Sulit kami lepas dari rokok. Bila ini umar daripada dia ukaluru nafsu. Baik. Apakah kalau kebiasaan dan kesenangan hawa nafsu mereka yang mereka sulit untuk keluar dari maksiat mereka karena tidak ada keikhlasan dan keinginan meninggalkannya, menjadi ditolerir, diperbolehkan. Wala haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada lagi ukuran benar atau salah. Ini kaum muslimin azzakumullah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan orang-orang fasik. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَاسِقِينَ. Kami selamatkan Nabiullah Lut dari kampung yang penduduknya melakukan perbuatan khabith. Khaba'ith. Paling banyak penyebutan khaba'ith imma zina ataukah liwat. sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek, yang fasik. Hakada ikhwana fi dina azakumullah. Ya. Nah, sekarang ini mereka minta supaya dilegalisasi. Mereka ingin dimasukkan dalam peraturan, diakui keberadaan jenis mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan baru-baru ini ada nikah antar sejenis yang disahkan oleh pengadilan. Disahkan oleh pengadilan di Jayapura sana. Dan pelakunya bukan orang Irian, orang kulit putih. La haula wala quwata illa billah. Musibah. Yang ini sangat membahayakan bagi kita, perkara ini sangat membahayakan. Ya. Di mana Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita tentang bahaya perkara ini. Ya. Tentang bahaya perkara ini. Wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id. Wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id. Ancaman ada Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku lewat itu tidak jauh, dan tidaklah itu dari kalangan orang-orang zalim itu jauh. Setengah jam lagi. Ikhwan fi din azakumullah. Dan perilaku-perilaku mereka, selain mereka mengikuti perilaku liwat, yang mereka mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, ashab, di antara perkara yang mereka lakukan, kekejian yang lainnya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan memandang laki-laki mendatangi laki-laki lainnya, dan tidak akan menandang dengan pandangan kasih sayang laki-laki yang mendatangi seorang wanita pada duburnya. Ya. Demikian pula ikhwana fillah azzakumullah. Para ulama ridwanullah alaihim ajma'in sangat menutup celah jangan sampai perbuatan liwat ini terjadi. Sebagian tabi'in menyatakan, ma'ana bi'akhwad 'ala syafin nasik. Tidak ada yang kami paling takutkan terhadap pemuda ahli ibadah. Pemuda dari ahli ibadah. Ya. Mendarin dari sebuah bahaya. Minal dhulamil amrat yaqaudu ilaih. Dari anak-anak kecil yang ganteng, gagah, yang duduk kepadanya. Hadza. Jadi mereka sangat khawatirkan kalau anak-anak kecil yang gagah-gagah itu, yang bahkan tak jarang anak-anak putra-putra kita, putra-putra kita tak jarang lebih cantik dalam pandangan manusia dibanding perempuan. Ya. Ya. Nah. Maka sebagian ulama pun menyatakan la yabitanna rajulun ma'amradin fi makan wa'id. Tidak boleh sekali-kali ada seorang laki-laki bermalam dalam satu tempat dengan anak-anak yang amrad, kelihatan gagah, ganteng. Bahkan kalau kita mengukur kegantengannya lebih cantik daripada anak-anak perempuan sebagian. Hagada. Sangat berbahaya. Jadi dicegah sedini mungkin oleh para ulama. Dicegah sedini mungkin. Dan ini wiqayah, jalan keluar. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang membuat pengrusakan. Allah ta'ala menyatakan doa, mengungkapkan kepada kita doa Nabi Allah Lut, Rabbin surni ala al-qawmin mufsidin. Wahai Rabbku, tolonglah saya dari kaum yang melakukan pengerusakan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka adalah orang-orang zalim. Inna muhliku ahli hadhil qaryah, inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya kami telah membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Jadi penyebutan sifat-sifat yang jelek dilekatkan kepada kaum liwat, kaum gay. Dan malapetaka yang ditimbulkan itu tidak jauh. Musibah yang akan diakibatkan itu tidak jauh. Al-Imam Al-Qurtubi juga menafsirkan ayat tadi, ya, bahwa pelaku-pelaku perbuatan kaum Lut tidak jauh azab seperti yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Hadir ikhwan fil din azakumullah. Maka secara umum akibat yang akan ditimbulkan oleh kaum gay, perilaku mereka, baik itu secara umum kejelekannya maupun secara khusus bagi individu-individu mereka, luar biasa. Luar biasa. Akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat sekelilingnya. Bisa tertimpa musibah kepada mereka dalam waktu yang cepat. Dan adat itu tidak jauh. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah, yakni semua perkara-perkara yang bisa menimbulkan yang terlarang, bisa mendatangkan musibah, segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang dibenci oleh manusia, secara utuh, secara khusus, lewat yang adab Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka dalam banyak bentuk adab, melebihi maksiat yang lainnya. Ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim, pelaku lewat itu secara khusus, tapi semua orang akan kena. Demikian bahwasanya tidaklah mereka berada dalam satu tempat kecuali akan menularkan penyakitnya ke masyarakat. Menularkan penyakitnya ke masyarakat. Maka berbahaya ya ikhwah. Potong rambut ke orang gay. Nah, bisa ente dipegang-pegang. Hah? Karena tidaklah mereka menatap seorang laki-laki kecuali dengan syahwat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Pandangannya terhadap laki-laki itu pandangan syahwat. Beda dengan pandangan laki-laki terhadap wanita seorang istri. Pandangannya adalah pandangan kasih sayang yang menimbulkan mawaddah, mawarahmah. Sebaliknya pandangan seorang istri kepada suaminya, pandangan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan, yang mendatangkan baik pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah hubungan suami istri kecuali berakibat sesuatu yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia melahirkan seorang anak yang muslim, Rasul bangga nanti pada hari kiamat, ini mukadirun bikumul umam yaumal kiamat. Saya berbangga-banggaan dengan umat-umat yang lainnya. Nanti pada hari kiamat bangga-banggaan memperbanyak banyak-banyakan pengikut pada hari kiamat. Hubungan suami istri dipahalai oleh Allah tabaraka wa ta'ala sangat beda dengan mereka. Tidak ada yang diharapkan dari hubungan itu kecuali syahwat yang tidaklah berakibat baik kepada mereka. Nah, saya baca dalam buku Kamus Kedokteran, akibat jelek bagi pribadi-pribadi pelaku gay. Di antaranya, mereka tidak lagi menyukai wanita. Dan ini nyata ya ikhwah. Ada seseorang yang baru menikah, setelah itu beberapa hari istrinya lari. Istrinya lari dari rumahnya. Ya. Kenapa ditanya kenapa lari? Apa yang saya dapatkan dari laki-laki seperti itu? Nah, tidak dapat kenapa-apa. Kenapa? Tidak mampu di hadapan seorang wanita. Tidak mampu di hadapan seorang wanita. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi efek psikologi. Jiwanya terbalik karena meninggalkan fitrahnya dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang menular, tifus. Ya, dan yang lainnya. Sebutkan dalam buku tersebut. Ya. Karena lubang yang dia masuki, lubang tai. tempat berbagai macam kuman-kuman. Maka Syekhul Islam Ibnu Qayyim pun menyebutkan penyebutan mereka itu, sebutkan bau tai mereka itu. Tapi jangan coba-coba ente dekat-dekat mau cium bau tai enggak ya? Ada dokter, seorang dokter kepala rumah sakit di Tonasa menyatakan bahwasanya lubang anus itu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, itu katupnya, penutupnya itu untuk dari dalam. Ya, katupnya itu Allah Subhanahu wa taala memang buat untuk dari dalam terbuka. Nah, ini yang Allah peruntukkan untuk dari dalam kok disikat dari luar. Ya rusak. Nah, ya rusak. Maka kata dalam buku kedokteran saya baca itu, ini melemahkan saluran utama sistem pembuangan tubuh. Ya. Dan tidaklah mengeluarkan aroma kecuali aroma yang tidak sedap. Makanya perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada kaum kampung, kaum Lut, yaitu Sadum. Makanya orang kenal sekarang apa? Nah itu. Ya. Juga berdampak pada otak. Menjadi bodoh, hilang akal, depresi, lemah semangatnya. Dan mereka tidak pernah merasa puas dengan laki-laki. Tidak pernah merasa puas. Nas'alullah salamat wal afiyah. Demikian dari sisi akhlak, na'udzubillah, jelas sekali kejelekannya. Dari sisi akhlak, mereka betul-betul tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Perilaku mereka, ya, kalau kita lihat, memang tidak punya rasa malu. Tidak memiliki rasa malu. Nasallallahu salamat wa alafiyah. Juga menghilangkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang lainnya banyak sekali sebutkan akibat-akibat jelek pada diri atau pribadi pelakunya. Akibat jelek saja, satu saja kejelekan, bahaya, itu sudah terlarang dalam agama. La darara wa la dirar. Apalagi bahayanya sangat banyak. Apalagi nas-nas Al-Quran dan sunnah serta ijma' para ulama mengharamkannya. Ini ya. Jadi pensifatan-pensifatan jelek tadi dalam ayat itu sudah menunjukkan haramnya. Bentuk-bentuk azab yang Allah timpakan kepada mereka juga sudah menunjukkan azabnya, haramnya. Laknat demi laknat. Dalam sebuah hadis 3 kali dilaknat sudah menunjukkan keharamannya. Dalil apalagi? Belum lagi ancaman had, dibunuh mereka, menunjukkan keharamannya. Quran yang mana kamu baca, wahai profesor, sampai menyatakan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Buku hadis yang mana yang kamu baca sampai engkau tidak menemukan hadis-hadis tentang ancaman pelaku liwat? Atau kamu tidak sudah memandang tidak ada lagi ulama, tidak pernah ada ulama dari kalangan para sahabat yang berbicara tentang haramannya? Atau jangan-jangan kamu pelaku liwat? Ya. Hakadha ikhwana fi dinna a'azzakumullah. Karena disebutkan ada ulama itu ulama uman. Ada ulama, ulama uman, ulamanya siapa? Kalau ulamanya perokok mengatakan rokok halal, bahkan mengatakan wajib. Kalau ulamanya ya suka makan riba, mengatakan riba halal. Kalau ulamanya mungkin dapat sesuatu dari perbuatan lewat, maka akan berfatwa seperti itu. Lewat tidak haram. Ulama uman. Dan ini kaum muslimin a'azzakumullah. Dan mereka berusaha hari-hari ini bagaimana dilegalkan mereka. Nah, mereka ingin diakui tengah keberadaan mereka di masyarakat. Mau disetarakan, mau disamakan dengan laki-laki. Mau disamakan dengan perempuan. Tapi dikatakan laki-laki tidak mau juga, dikatakan perempuan tidak mau juga. Makanya orang Bugis mengatakan makun rane. Ya, aslinya namanya tono, kalau malam jadi tini. La haula wala quwata illa billah. Ini akibat yang sangat berbahaya bagi suatu kaum. Dan ternyata penelitian ya ikhwah, saya baca di sebuah majalah, paling banyak kaum gay-nya itu dari Sulsel. Ada orang Sulsel di sini? Ada orang Sulsel, angkat tangan. Dan ternyata di Sulsel ini punya kerajaan bencong, kerajaan bisu, tepatnya di Kabupaten Pangkep. Ada orang Pangkep di sini? Yang orang Pangkep angkat tangan. La haula wala quwata illa billah. Sekarang mereka, organisasi mereka di Pangkep ini sudah dilegalkan. Acara besar-besaran beberapa bulan yang lalu dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah, dari gubernur, wakil gubernur, bupati, yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk Allah, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka, pemerintah kita, melihat bahaya yang ditimbulkan oleh kaum gay ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan hidayah kepada pemerintah kita, melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran, melihat kebatilan sebenar-benarnya kebatilan, dan meninggalkan serta menghilangkan kebatilan tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan hidayah kepada pemerintah kita untuk mencegah, menghalangi perilaku kaum gay. Karena sesungguhnya perbuatan kaum gay lebih berbahaya daripada perbuatan para pelacur. Kalau pelacur-pelacur saja mereka ditangkepin, dilarang berkeliaran, dilarang, maka mereka kaum gay ini harusnya jauh lebih dilarang Ada teman saya tanya, kenapa enggak dian orang-orang seperti itu kalau malam hari? Bahaya Ustaz, itu tasnya itu tahu isinya Ustaz. Apa? Batu. Loh begitu. Kalau dilarang katanya mereka lempar pakai batu. Diputar tasnya, ternyata batu di atas. La ilaha illallah. Nah. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan sudah hukumnya zina sudah melewati batas tabiat kemanusiaan. Dan bahayanya di masyarakat ini luar biasa. Dan mereka terus mencari korban-korban. Terutama dari kalangan generasi muda kita, anak-anak kita. Makanya kita di pondok itu di pesantren tidak boleh pegang-pegangan pipi sesama anak-anak. Sesama anak-anak tidak boleh. Apalagi kalau yang kakak-kakaknya mau pegang-pegang pipinya adiknya itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh tidur berdempet-dempetan dan yang lainnya. Karena bahaya. Apalagi kalau tidur satu sarung, ini ada pelarangan khusus. Ya. Syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuhuma iblis. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah iblis. Bagaimana dengan amrat? Bahayanya bisa lebih berat. Kekhawatiran para ulama. Ya, paling mereka khawatirkan adalah pemuda-pemuda ahli ibadah. Pemuda ahli ibadah. Yang mereka khawatirkan dari anak-anak yang rupawan. Anak-anak laki-laki yang rupawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fi din, azakumullah. Demikian bahwasanya pelaku kaum Nabiullah Lut itu jelas sekali keharamannya. Bahkan sebagian ulama ada yang menyandingkannya ke dosa syirik. Demikian bahwa perilaku orang-orang Lutiyun hari ini jauh lebih parah dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Kalau mereka di masa lampau, mereka ata'atuna dzikran minal alamin. Laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Sekarang tidak hanya sekedar itu, mereka berusaha merubah diri mereka seperti perempuan. Mulai dari wajah, bagaimana dipoles sedemikian rupa, operasi plastikkah atau apakah, supaya wajah laki-lakinya berubah seperti wajah perempuan. Dadanya juga begitu. Disuntik-suntikan silikon. Supaya berubah seperti dada perempuan. Cuma yang tidak berubah, betisnya tetap berbulu. Naam. Ya. Nggak tahu kalau di kasih apa kemudian rontok bulu-bulunya lagi. Waliyadzubillah, jenis kemaluannya pun berusaha mereka rubah. Dan ini sudah terjadi. Melampaui apa yang sudah terjadi di masa-masa lampau. Kalau di masa lampau seperti itu tidak mereka rubah jenis kelaminnya, Sudah demikian azab yang Allah timpakan kepada mereka, bagaimana dengan orang-orang seperti itu sekarang ini? La haula wa la quwwata illa billah. Hakadha yaqulu bi dinasakum Allah. Sebuah syair katakan, "Fayanaki hayr dzikran yahnikumul bushra." Wahai dua laki-laki yang menikah, datang kepada kalian kabar gembira. Payaumun mu'adin nasi inna lakum ajra. Akan ada suatu hari, ya, yang sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan. Qulu washrabu wazinu walutu wa abshiru. Makanlah dan minumlah kalian, berzinalah, liwatlah kalian dan bergembiralah kalian. Fa'idna lakum zabban ilal jannatil hamra. Karena sesungguhnya kalian akan digiring ke surga yang memerah. Fa'ikhwanukum qad mahadud dara qablakum. Saudara-saudara kalian telah menempati tempat mereka sebelum kalian. Waqalu, dan mereka saudara kalian yang telah mendahului kalian itu menyatakan, ilaina ajilu lakumul bishara, cepat-cepatlah kalian menuju kami, ada kabar gembira buat kalian. Ha nahnu aslaful lakum fintidharikum, ini kami pendahulu kalian telah menunggu kalian. Sayajma'una al-jabbaru fi narihil kubra, Allah al-jabbar akan mengumpulkan kita dalam nerakanya Al-Kubra. Fala taksabu anna alladhina nakahtumu, jangan kalian menyangka bahwa laki-laki yang kalian nikahi, yaghibuna ankum, akan menjadi hilang dari kalian. Bal tarawnahum jahra, bahkan kalian akan melihat mereka dengan nyata. Wa yal'anu kullum minkum al-khalilahu, dan setiap dari kalian akan melaknat kekasihnya. Wasyki bihi al-mahzun fil qarrati al-qurrati al-ukhra, dan akan menjadi pelipur kesedihan di waktu yang lain. Yu'adzabu kullam minhumā bi syarīkihi, setiap dari keduanya akan diadzab. Kama syarata fi ladzatin tujibul misra, sebagaimana mereka berdua telah bersekutu dalam kelezatan dosa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena ada permintaan dari pihak fakultas agar sampai pukul sekarang ini kita selesaikan ta'lim ini. Mungkin ada penggunaan tempat. Ala kulli hal kaum muslimin azakumullah, mari kita berhati-hati. Ya, masih ada sebenarnya yang banyak-banyak yang kita lampaui dan masih ada yang belum kita sampaikan. Di antaranya adalah cara untuk kita bisa selamatkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita dari perbuatan ini. Di antaranya adalah sejak dini, jauhkan mereka dari sifat-sifat yang mengarahkan kepada liwat. Mulai dari kita mendidik anak-anak kita dengan cara berbicara. Sikap kita jangan kita tampakkan kepada mereka, mengajari mereka sifat seperti sikap dan sifat perempuan. Pakaian mereka jangan kita pakaikan pakaian-pakaian perempuan. Jauhkan mereka dari orang-orang semacam itu. Jauhkan mereka dari orang-orang semacam itu. Agar ini ikhwan fillah azakumullah. Dan kalau mereka ingin bertaubat, ya, kalau ingin mereka bertaubat dari dosa itu, Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Maka untuk bisa mereka betul-betul meninggalkan dosa itu, mereka harus meninggalkan komunitas mereka. Tidak boleh lagi berkumpul dengan mereka. Kenapa? Su'ul khuluq yu'di, akhlak yang jelek itu menular. Dan setiap pelaku maksiat akan mencari orang-orang siapa yang bisa mewarisi maksiatnya. mudah-mudahan bermanfaat. Saya bertobat kepada Allah apabila ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Dan saya taraju dari kesalahan tersebut. Dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita melihat kebenaran, sebenar-benarnya kebenaran, dan mengikuti kebenaran itu. Dan kita bisa melihat dan mengenal kebatilan, sebenar-benarnya kebatilan, dan menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma arinal haq haqqa warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna jinaba thumma waffaqakumullahu bima yuhibbu wa yardah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.